Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man ihtada bi huda ila yawmi ddin. Wassalamu tasliman mazida amma ba'd. Fa ikhwati fillah, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membahas bersama-sama kita mukhtasar sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada pembahasan yaitu kepengurusan Masjidil Haram. Disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa sepeninggal Ismail alaihi salam, kepengurusan Baitul Haram dipegang oleh anak keturunannya. Atau kita baca, nah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, amal Baitul Muharram. Fa inna Ibrahim wa Ismail alaihim assalam lamma banayahu syarat wilayatuhu bi Ismail wa dzurriyyatihi. Adapun al-Baitul Muharram, disebut al-Bait al-Muharram, Baitul Haram, sama Baitullah. Dengan al-Muharram yang artinya yang mulia, yang dipenuhi kemuliaan. Al-Bait al-Muharram ketika dibangun oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, kemudian kepengurusan Ka'bah tersebut dipegang oleh Ismail beserta dengan anak keturunannya. Tsumma qarabahum alaihi akhwaluhum min jurahum. Kemudian didominasi oleh paman mereka, yaitu dari suku Jurhum, dari ibu, istri Ismail alaihissalam. Jadi paman-pamannya yang kemudian memegangnya. Walam yunazifhu Banu Ismail, dan anak keturunan Ismail tidak mempermasalahkan, tidak berusaha untuk merebut kepemimpinan tersebut di qurabatihim, ya, karena persaudaraan mereka. Wa idramihim lil hurbah, juga dikarenakan kemuliaan Ka'bah. Kemuliaan Ka'bah. Untuk menjaga kemuliaan Ka'bah, untuk tidak diperebutkan. Untuk tidak terjadi peperangan di situ. Allah yakuna biha qitalun. Ini agar tidak terjadi peperangan di Ka'bah, di Masjidil Haram. Karena sebagaimana tempatnya itu tanah yang haram, tanah yang mulia, tidak pantas untuk ditumpahkan darah di situ. Tsumma inna Jurhuma baghaw fi Makkah. Kemudian Jurhum, ya, suku Jurhum ini melakukan tindak kedoliman di Mekah. Jadi setelah mengurus Ka'bah, mereka melakukan kedoliman-kedoliman. Wa zalamu man dakhalaha wa farraqa amruhum. Mereka suka mendolimi orang-orang yang masuk ke Baitullah Al-Haram. Sehingga mereka terpecah. Falamma ra'a dhalika Banu Bakr bin Abd Manaf ibn Kinanah wa Qubshan min Khuza'ah ajma'u 'ala jurh. Ketika melihat keadaan atau kondisi seperti itu, Banu Bakr bin Abd Manaf bin Kinanah, masih jauh dari kalau dilihat dari asal usul silsilah keluarga Rasulullah SAW, masih jauh dari Abd Manaf bin Kinanah dan Hubshan bin Khuza'ah, ini sepakat untuk menggulingkan suku Jurhum, untuk memerangi mereka. Fattatanu, sehingga terjadilah peperangan. Walabahum Banu Bakrin wa Qubshan wa nafauhum min Makkah. Akhirnya Banu Bakr dan Qubshan bisa mengalahkan suku Jurhum tersebut dan mengusir mereka dari Mekah karena melakukan kedoliman. Wa kanat Makkah fil jahiliyah la yuqarru fiha dhulmun. Dan di masa jahiliyah, yakni kedzaliman itu tidak akan berlangsung lama di Mekah. Semenjak masa jahiliyah. Kalau ada kedzaliman-kedzaliman di Baitullah Al-Haram, Tanah Haram, maka tidak akan berlangsung lama. Tidak akan berlangsung lama. Orang-orang yang melakukan kedzaliman pasti akan terusir dari Tanah Al-Haram. Wala yabghi fiha ahadun illa ukhrija. Tidak ada seorang pun yang melakukan kedzaliman di Tanah Al-Haram melainkan dia akan terusir dari Tanah Haram. Wala yuriduha malikun yastahillu hurmataha illa halak. Dan tidak ada satu raja pun yang berkeinginan untuk menguasai, menghalalkan peperangan di Baitullah Al-Haram melainkan raja tersebut pasti binasa. Sebagaimana? Nah, yang ma'ruf, bagaimana kisah Raja Abroha yang ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menguasai Ka'bah, melakukan kezaliman di sana. Nah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi rumahnya. Tidak butuh perlindungan manusia. Siapapun yang akan menghancurkan Baitullah Al-Haram, maka pasti Allah SWT akan menghancurkannya terlebih dahulu sebelum dia masuk ke Al-Haram. Thumma inna Qubshan min Khuza'ah waliyat al-bayta duna Bani Bakrin. Kemudian Qubshan dari Bani Khuza'ah ini menjadi pengurus Baitullah Al-Haram tanpa mengikutkan Bani Bakrin. Tanpa mengikutkan Bani Bakar. Ini tadi ada Bani Bakar dan Qubshan. Ini sepakat mengalahkan Jurhum. Setelah bisa mengalahkan, yang menguasai Baitullah Al-Haram adalah Qubshan. wa quraisyun idzaka hululun wa surumun wa buyutatun mutafarriquna fi qaumihim min bani Kinanah. Dan pada hari itu Quraisy, suku Quraisy, Quraisy itu asalnya orang ya, nama orang. Kemudian punya anak-anak-anak-anak, ya, banyak kabilah, ya, sehingga menjadi disebut suku Quraisy. Ya. Dan ketika itu anak keturunan Quraisy ini masih sedikit. Tempat tinggal mereka terpisah-pisah di kaum mereka, yaitu Bani Kinanah. Bani Kinanah. Jadi masih anak keturunan Quraisy masih apa? Masih sedikit dan terpecah-pecah. Artinya berjauhan. Fa waliyat Khuza'atul Bait. Sehingga Khuza'ah ini mengurusi Baitul Al-Haram, yatawarasuna dzalika. Kemudian terus diwariskan ke generasi-generasi berikutnya dari Bani Khuza'ah. Hatta kana akhiruhum Halil ibnu Hubaisyah. Sampai yang terakhir kepengurusan Baitul Al-Haram ada di tangan Halil bin Ubaisyah. Halil bin Ubaisyah. Fatazawwaja Qusay ibnu Kilab ibnatahu. Kemudian Halil bin Ubaisyah ini dinikahkan oleh Qusay bin Kilab dengan putrinya. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, yang ini merupakan dikatakan silsilah atau buyut-buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya. Qusay bin Kilab, ya. Falamma 'aduma syarufa Qusay. Ketika semakin besar, ya, Qusay pun semakin berjaya, semakin mulia, semakin terpandang di Mekah. Wa katsura banuhu wa maluhu. Mereka pun semakin banyak anak keturunan mereka dan semakin banyak pula harta mereka. Halaka Halilun. Setelah itu Halil bin Ubaisyah meninggal. Wafat. Fara'a Qusay annahu aula bil Ka'bah. Sehingga Qusay memandang bahwa dialah yang paling pantas untuk mewarisi Ka'bah. Untuk mewarisi kepengurusan Ka'bah. Wa amri Makkah dan kepemimpinan Mekah. Min Khuza'ah daripada Bani Khuza'ah wa Bani Bakrin. Ya, karena Qusay ini tadi dari anak keturunan siapa? Dari anak keturunan dari Quraisy. Qusay ini dari Quraisy. Mereka menganggap lebih berhak daripada Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Wa anna Quraisyan ru'usu Ali Ismail, dan mereka mengetahui secara bersama bahwa Quraisy ini adalah inti utama daripada anak keturunan Ismail. Ya. Jadi silsilah mereka itu benar-benar terjaga. Ya. Mereka tahu di situ bahwa Quraisy itu adalah inti daripada apa? Inti daripada keturunan Ismail. Wa sarihahum, dan mereka pun mengetahui hal itu dengan jelas. فَكَلَّمَ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ وَكِنَانَةَ فِي إِخْرَاجِ فُزَاعَةٍ وَبَنِي بَكْرٍ مِنْ مَكَّةٍ فَأَجَابُوهُ. Sehingga Qusay ini bermusyawarah dengan beberapa tokoh Quraisy dan Kinanah untuk mengeluarkan Bani Khuza'ah dan Bani Bakar dari Mekah. Fa'ajabuhu. Dan mereka pun setuju. Sehingga mengeluarkan, mengusir Khuza'ah dan Bani Bakar ini dari Mekah. وكان الغوص ابن مرح ابن أدن ابن طابخة ابن إلياس ابن مضر يلي الإجازة للناس بالحج من عرفة وولده من بدي. Dan ketika itu الغوص بن مرح بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر. Mungkin sulit ya kalau bagi kita untuk mengingat-ingatnya, yang penting tahu gitu lah. Al-Ghaus ini mengurusi perjalanan manusia ketika haji dari Arafah ke tempat-tempat yang lainnya. Arafah, Mina, dan yang lainnya. Kemudian diwarisi oleh anak keturunannya. Li'anna ummuhu kanat jurhumiyah la talid. Karena Al-Ghaus ini ketika itu ibunya berasal dari Jurhum, dari suku Jurhum, namun tidak melahirkan. Tidak melahirkan. Fanadarat lillahi in waladat rajulan an tatasaddaqa bihi 'ala al-Ka'bah wa yakhdumha. Anda suku Jurhum, ibunya Al-Ghaus ini awalnya adalah suku Jurhum, lama tidak punya anak, bukan tidak melahirkan, lama tidak punya anak. Akhirnya dia bernazar kalau seandainya dia punya anak, maka dia akan sedekahkan anaknya ke Ka'bah dan menjadi pengurus Ka'bah. Maksudnya seperti itu. Bahwa nadat Al-Ghaus, kemudian ternyata lahirlah Al-Ghaus. Bahkan ayakumu walal Ka'bah ma'akhwanihi. Sehingga Al-Ghaus ini sehari-harinya yang bekerja untuk mengurusi Ka'bah bersama dengan paman-pamannya dari Jurhum, min Jurhum. Fawaliya al-ijazah binnasi limakanihi minal Ka'bah. Bahkan idha rafa'a yakulu Allahumma inni tabi'un tiba'ah ingkana isman fa'ala kudu'ah. Sehingga Al-Ghaus ini mengurusi perizinan manusia untuk masuk ke Ka'bah ataupun melakukan apa istilahnya manasik, bagian perizinan siapa-siapa yang bisa diizinkan untuk haji. Nah. Bagaimana idza rafa'a yaqul Allahumma inni tabi'un tiba'. Ketika mereka mengangkat urusan mereka, ini melakukan aktivitas mereka, mereka pun mengatakan Allahumma inni tabi'un tiba'. Ya Allah, sesungguhnya aku ini pengikut yang mengikuti. In kana isman fa'ala qudha'ah. Apabila salah maka yang bersalah adalah qudha'ah. Wakanat sufah tadfa'u binnasi min Arafah wa tujizuhum idza nafaru min Minah. Kemudian ada sufah. Ada sufah ini juga semacam kabilah ini. Sufah ini kerjanya mengantarkan manusia dari Arafah. Wa tujizuhum, dan melepas mereka Idza nafaru min Mina, apabila mereka sudah berangkat dari Mina. Fa idza kana yaumu an-nafar atau ramyatul jimar wa rajulun min Sufah yarminahu. Sampai ketika mereka fa idza kana yaumul an-nafar, apabila hari itu hari nafar, yaitu hari nafar itu hari keluarnya jamaah haji dari Mina untuk menunaikan manasik, untuk melempar jumrah, ya. Maka tidak ada yang boleh melempar jumrah sebelum Sufah ini melempar jumrah. Ya. Tidak ada yang boleh melempar jumrah sebelum Sufah melempar jumrah. Jadi dia harus yang memimpin dan mengawalinya. La yarmuna hatta yarmiya lahum. Tidak boleh, tidak ada yang boleh melempar jumrah sampai Sufah ini melempar jumrah untuk mereka. Bagana al-muta'ajjilun yatuna huwa yaqul irmi hatta narmi. Sehingga orang-orang yang tergesa-gesa, orang-orang yang suka tergesa-gesa dalam melakukan manasik haji, pengen segera meninggalkan Mina, ya. Ini datang kepada Sufah dan mengatakan irmi hatta narmi, ayo cepat, kamu lempar biar kami bisa segera melempar jumrah. Fayaqulu la wallahi hatta tamila syams. Sehingga Sufah pun mengatakan, tidak, demi Allah, aku tidak akan melempar jumrah sebelum datang waktunya. Yaitu apa? Seketika matahari tergelincir ke arah barat. Fa'idha ma'ala bisyams rama wa rama nas ma'ahu. Ketika matahari mulai tergelincir, maka Sufah ini akan melempar jumrah, kemudian jamaah haji yang lainnya mengikuti melempar jumrah. Fa'idha ma'ala rahu min ar-rami wa aradu an-nafar min Mina akhadha Sufah bil janibaini falam yujza ahadun hatta yamurru thumma yukhallawna sanina an-nas. Kalau mereka sudah selesai melempar jumrah dan ingin meninggalkan Mina, maka Sufah ini mengikuti mereka dari dua sisi, ya. Yes. Tentunya dengan pengurus-pengurusnya, ya. Falam yujza ahadun hatta yamurru. Sehingga tidak ada yang boleh melewati sampai mereka melewatinya. Sampai Sufah dan orang-orang ini melewatinya. Suma yukallau nasabina nas. Kemudian melepaskan, membiarkan manusia berangkat. Falamma inqaradu warijal banu Sa'ad bin Zaid Manata bin Bani Tamim. Ketika Sufah ini mulai hilang, mulai habis, artinya orang-orangnya mulai meninggal, ya, sehingga sedikit demi sedikit hilang. Ya. Akhirnya kepengurusan itu tadi diambil alih oleh Banu Sa'ad bin Zaid. Banu Sa'ad bin Zaid itu Manah bin Bani Tamim. Wa kana al-idhafah min Musdalifah fi Udwan yatawarathunaha. Dan ketiga itu al-ifadah, toh ifadah dari Musdalifah. Itu diurus oleh Udwan. Jadi yang ngurus ini itu berbeda-beda, ya. Ya, tentunya itu membutuhkan orang banyak juga, tidak sedikit, sehingga ketika itu dibagi-bagi yang ngurus perizinan, siapa yang ngurus tawaf di Ka'bah, nanti siapa yang mengurus perjalanan dari Mekah ke Arafah, siapa, ya, Arafah ke Mina, terus demikian dan macam. Bagian-bagian ada yang mengurusi tersendiri. Hatta kana akhiruhum Karb ibn Sofwan ibn Hubab. Sampai al-ifadah dari Musdalifah ini tadi dipegang oleh Karb bin Sofwan bin Junab. Alladhi qama alaihi al-Islam. Falamma kana dhalika al-'am fa'alat sufah ma kanat taf'alu. Qad arafat al-'arab dhalika lahum. Ketika pada tahun tersebut, ya, sufah melakukan seperti apa yang dilakukan. Dan itu sudah diketahui oleh orang-orang Arab bahwa yang bertugas itu sufah. Huwa dinun lahum fi ahdi jurhum wa wilayati Khuza'ah. Dan bahwa itu adalah semacam din, semacam agama yang mereka anut, yakni kebiasaan yang mereka lakukan semasa dari masa Jurhum dan ke pemimpinan Khuza'ah. Fa'atahum Khuza'i biman ma'ahu min Quraisy wa Qudha'ah wa Kinanah indal Aqabah. Kemudian datanglah Khuza'i bersama dengan orang-orang Quraisy juga Qudha'ah dan Kinanah di Aqabah. Wa qala nahnu awla bihadza minkum. Kemudian Qusay ini mengatakan kami lebih pantas untuk mengurusi ini semuanya daripada kalian. Faqadaluhum, sehingga Qusay bersama dengan orang-orang Quraisy, Kinanah, Qudha'ah ini memerangi Sufah ini tadi. Fattadara an-nas qitalan shadidan. Sehingga terjadi peperangan yang sangat sengit. Tsumma inhazama Sufah akhir. Artinya Sufah kalah. Wa qala man Qusay ala ma kana bi aydihim. Qusay yang menang dengan pasukan yang ada di tangan mereka, di tangannya. Dengan perlengkapan dan persenjataan yang mereka bawa. Wa hadat inda dhalika Khuza'ah wa Banu Bakr an Qusay. Setelah itu Khuza'ah dan Bani Bakar melepaskan diri dari Qusay. Wa arafu annahu sayamna'u kama mana'a Sufah. Karena mereka tahu bahwa Qusay ini pasti akan menghalangi mereka sebagaimana mereka menghalangi Sufah. Ini akan mengusir mereka sebagaimana mengusir Sufah. Wa yaquluna bainahum wa bainal Ka'bah wa amri Makkah. Sehingga mereka pun meninggalkan, menjauh dari kepengurusan Ka'bah dan kepemimpinan Makkah. Falama in hazu bada'ahum wa ajma'a li harbihim. Faltaqau waqtatalu qitalan shadidan. Tuma tada'au ila suhi. Fahakkamu ya'mur bin Auf ahada bani Bakrin. Qadha bainahum bi anna Qusayyan awla bil Ka'bah wa amri Makkah min Khuza'ah. Wa nahasa tadi, yani Khuza'ah dan Bani Bakar tadi ingin menyerang Qusay, melawan Qusay. Karena mereka tahu mereka pasti akan diperangi juga. Sehingga terjadilah peperangan yang sengit, ya, karena tidak damai, ya, untuk damai. Akhirnya mereka damai, kemudian didamaikan di yang menjadi hakim, ya, mendamaikan mereka adalah Ya'mur bin Auf. Ya'mur bin Auf, salah satu dari tokoh Bani Bakar. Dan Ya'mur bin Auf ini memutuskan bahwa yang berhak menguasai dan mengurusi Ka'bah menguasai Mekah dan mengurusi Ka'bah adalah Qusay. Yang berhak adalah Qusay, karena inti daripada Quraisy. Lebih berhak daripada Qusay. Wa kullu damin asrabahu Qusay minhum maudu'un. Sadahu tahta qadamihi. Wa ma asabat Qusay wa Banu Baqir fa fihi diyah. Sehingga apa? Sehingga kok semua korban dari yang dibunuh oleh Qusay dengan tentaranya tentunya. Ini ya wes mati gitu saja, enggak ada gantinya, ya, enggak ada gantinya. Qusay sudah mati, mereka mati karena mereka melawan kebenaran. Ya. Sementara korban yang dibunuh oleh Bani Bakar dan Khuza'ah, ya, maka mereka harus membayar diyat. Ya, harus membayar diyat, membayar tebusan. Wa an yukhla baina Qusay wa baina Ka'bah wa Makkah, dan mereka harus menyerahkan kepemimpinan Ka'bah dan Makkah kepada Qusay. Jadi ini perjanjiannya, perjanjian damai mereka. Ya, isi perjanjian damainya bahwa yang berhak menguasai dan memimpin Ka'bah, menguasai Makkah dan mengatur Ka'bah adalah Qusay bin Kilab. Ya. Kemudian korban yang dibunuh oleh Qusay ini tidak ada tebusannya. Ya, mati sudah mati. Sementara korban dari pihak Qusay yang dibunuh oleh Bani Bakar dan Khuza'ah, maka Bani Bakar dan Khuza'ah harus menyerahkan diyat. Harus membayar diyat, membayar tebusan. Ya, karena telah membunuh orang lain. Kemudian di antara isi perjanjian itu pula bahwa Khuza'ah dan Bani Bakar harus menyerahkan kepemimpinan Ka'bah dan Mekah kepada Qusay. Fasumiya yauma idzin ya'mur as-sajjah. Ya, sehingga pada hari itulah ya'mur ini disebut dengan sebutan as-sajjah. Karena menjadi hakim, hakim yang memutuskan itu tadi. Fa waliyaha Qusay wa jama'a qaumahu min manazilihim ila Makkah. Akhirnya Qusay menguasai Mekah sehingga dia mengumpulkan keturunan-keturunannya, kaumnya, mengumpulkan kaumnya untuk masuk, untuk tinggal di Mekah. Nah, yang ketiga itu Quraisy, sebagian besar Quraisy masih berada di luar Mekah. Ya, di undang dimasukkan ke Mekah. Wa tamallaka 'alaihim wa malaku. Sehingga Qusay bisa menguasai mereka dan mengatur mereka. Ini menjadi istilahnya menjadi raja mereka. Li'annahum aqarra lil Arab ma kanu 'alaihi. لأنه يراه دينا لا يغير فأقر النشأة والصفوان وعدوان ومره بن عوف على ما كانوا عليه حتى جاء الإسلام فهدم ذلك كله. Karena dia mengakui, Qusay ini mengakui kebenaran apa yang dianut oleh orang-orang Arab ketika itu. Dan dia memandang bahwa agama orang-orang jahiliyah ketika itu ya benarnya seperti itu. Tidak akan diubah. Sehingga apa? Sehingga mereka Qusay ini meminta pengakuan daripada An-Nash'ah, yakni Bani Fuqain, kemudian Al-Usofan, kemudian Murrah bin Auf, untuk mengakui kebenaran agama jahiliyah tersebut, agama yang mereka anut ketika itu, sampai datang Islam yang kemudian menghancurkan keyakinan mereka, kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, ini sekilas tentang kepengurusan Ka'bah dari semenjak Ismail alaihi salam sampai datangnya Islam. وفيه يقول الشاعر قصي لا امري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فحر. Dan di dalam bait syair ada yang mengatakan Qusay demi Allah dialah yang menyerukan persatuan. Dengannya Allah SWT menyatukan kabilah-kabilah dari Fihar. Dari keturunan Fihar. Fihar yang dikenal istilahnya puyuh-puyuh mereka yang sebelumnya. Jadi keturunan-keturunannya yang masih punya satu garis keturunan dikumpulkan. Fakana Qusay awala bani Ka'ab bin Lu'ay asaba mulkan ata'alahu bihi qawmu. Sehingga apa? Sehingga Qusay ini adalah orang yang pertama kali dari keturunan Ka'ab bin Lu'ay yang menjadi raja dan ditaati. Menjadi raja dan ditaati. Fakanat ilaihi al-hijabah wasiqayah warifadah wan nadwah wal liwa. Sehingga apa? Sehingga al-hijabah, ya, kepengurusan-kepengurusan yang namanya hijabah, siqayah, rifadah, nadwah dan bendera perangan itu ada pada Qusay. Apa itu hijabah? Hijabah itu asadalah. Ini juru kunci. Juru kunci apa? Juru kunci Ka'bah. Ka'bah itu kan ada ruangannya. Ada. Itu enggak sembarangan orang bisa masuk. Enggak sembarangan bisa dibuka. Gitu. Ada juru kuncinya. Siapa aja? Ya? Dari semenjak dulu ya Qusay ini. Semenjak itu. Di tangan Qusay. Kemudian Siqayah. Siqayah ini Siqayah al-Hajj. Ini orang-orang yang mengurusi kepengurusan memberi minum air zam-zam ke jemaah haji. Ya. Itu diatur juga dari dulu. Di samping daripada itu juga dikasih makan. Tidak hanya minum, makan, minum. Dijamu seperti tamu. Warifadah. Rifadah ini itamu al-haji, memberi makan orang-orang yang berhaji. Wa an-nadwah, nadwah itu musyawarah, istilahnya tempat untuk bermusyawarah. Waliwa, demikian pula liwa, yakni bendera perang. Panji peperangan. Ini ada di tangan Qusay. Sehingga kepengurusan Baitullah al-Haram ini turun-temurun dari semenjak dahulu. Nah, dilakukan oleh orang-orang awam. Wallahu a'lam bishawab. Waqad ta'amat kata riba'an baina qawmihi fa'anzala kula qawmin minhum manazilahu. Kemudian Qusay ini membagi-bagi Mekah beberapa bagian kepada kaumnya. Ini sana menjadi istilahnya distrik-distrik, istilahnya seperti itu. Ya, bagian-bagian atau kalau di sini kecamatan-kecamatan atau misalnya kabupaten. Sehingga menempatkan masing-masing kaum di tempatnya. Nah, Allahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.